Kapenduanna Korintus Pondongan Appa. Pak kamasenan to puang ala Ta'ala anana papasanning kan inde bawaang kika hatemo. Yan to anna taung kan de sikap Tuhannu. Takkan numpugau indo gau mesihi sihina sinapogau membuni hupa tau. Takkan duka untipu tau anna tak tokan numpalulako ludiomai batakadanna puang ala Ta'ala. Dio olona puang ala Ta'ala kipo makale somanappa tungkayanna, anna malana sangai mapia asangkan tau mengkaloilan nunak penawanna. Indo kaheba katilalasang kipak pakahebaam, awana titutuk pi lako tau piha, sapo anggahan tia titutuk lako indo toin nalau lambi katilaka asule lako salako lakona. Ingganna indo totak matappa nabutai pikihanna tomahajanna setam, indo tong kuasai tau ilan indelino. Napak lawa-lawai indo to mahajanna setam, akanawa dana malai nabaloi kamasiasanna kaheba katilalasan tontula diona kamatandianna Kristus. Indo Kristus susisias sipakna anapak pogosanna puang ala Ta'ala. Indo kaheba kipalanda taia kaheba diona kaleki. Sapo indo kipak pakahebaan kiwa Yesus Kristus ia dewata. Anna kami-kami sabuak mukam akamelok kan numpalako paelokna puang Yesus. Puang ala Ta'ala puha mak batakada nawa, ilamai kamalilingal lakendek kamasiasam. Anna puang ala Ta'ala ya siam, umpadelek kamasiasan ilam penawanta, anna mala masya'a pikihanta, nasuhun tatahan nak kamatandian na puang ala Ta'ala tangkaha diolindona Kristus. Indo kamasiasan ilam penawanta, mala dipasih hapam bulawan dian nailang kuhilita, akendo kuhilita madommi huppu anna kaletaya ponno kamalamaan. Napateem puang ala Ta'ala anna mala makaleso diwa indo kakuasaan tadi tondom kipogau tak butu dikaleki, sapo butu dipuang ala Ta'ala. Si basakan nasi himpi-himpi ikamapi disam, sapo si malamam makam lappa. Si pusa untang ngaki, sapok tak mamakas sikat Tuhannu. Si didah hakas, sapok tak mamakan dena tampean dewata. Tembudakan dipongko, sampe malimta, sapok tak mamakan mate. Usi diliukan kamasusaan, anna kamapik disa susi indonasi dimpuang Yesus watuna didaha ladipatei, anna malama kaleso diwa tuwo sule puang Yesus akatanda allako kaleki. Akainde tuwo pakam, ya deliu tau, melok lompateikan kahana untuh ikan puang Yesus. Susin to'o, anna malama kaleso diwa tuwos sule puang Yesus, akatandaan kuasanna lakuin debataki totak ladak dak liu. Dadi allo kasisai di tamate, anna malau lambi kuak katuam bakahu sule lako salako lakona. Ilambat takada dewata denti suhak nawa. Kahana matapa, nasuhum bahanya maktula. Susin to duka kamatapa sangki. Akang katappa ikam puang ala Ta'ala nasuhum bahanikan nuntula indo kaheba katilalasan akaki isang kiwa puang ala Ta'ala puhum patuo sule puang Yesus anaya sianto duka lompati bangong kasusi puang Yesus anana bawa kia sule di olona ingganna inde kamasusaan kisi dim keguna lako kalemo akamaka tutuam buda tau hingi indo kaheba katilalasan kipak pakahebaan nasuhun nusi dim pak kamasena puang ala Ta'ala. Yaitu tuan buda sian tia duka tau makkuhu sumangak di olona nasuhum di pematande buang ala Ta'ala. Yanto kasuhunganna anna taungkan de sikap Tuhannu. Moyan natu tuan malamma batapun tingki sapok dibakahui liuya penawangki alu-alu. Akende kamasusaan kisik dinilanin delino setonganna mabanda sapok kiangga tak pada umbah anna anggas sapai ladiola. Akainganna kamasusaannya to'o laung kembuaam kamatandean lako kaleki sule lako salako lakona. Anna kamatandean nyato'o kasalle puhaya anna lainde kamasusaan kisikdim. Akataya kami diitanna kipai to'okna sapo ta'na diita. Aka indo diitanna anggannya sapai ladakda sapo indo ya ta'na diita ladakda liuya sule lako salako lakona.